Di malam ini aku berteman sepi, tiada dirimu ada di samping aku. Hanya rembulan menatap diam aku, tiada hangatmu menemani dinginku. Ku merentas sedih hati, inginkan engkau di sini. Hatiku rindu sekali sampai terbawa mimpi. Terbawa mimpi, ku rindu kepadamu, ingin dipelukamu, ku tak bisa tanpamu sendu. Ku rindu kepadamu, ingin dibelai kamu, aku mati tanpamu. Hatiku rindu sekali sampai terbawa mimpi.